50 languages. 58. 58. Bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh. Saya menggambar seorang pria. Saya menggambar seorang pria. Pertama-tama kepalanya. Pertama-tama kepalanya. Pria itu memakai topi. Pria itu memakai topi. Rambutnya tidak kelihatan. Rambutnya tidak kelihatan. Telinganya juga tidak kelihatan. Telinganya juga tidak kelihatan. Punggungnya juga tidak kelihatan. Punggungnya juga tidak kelihatan. Saya menggambar mata dan mulutnya. Saya menggambar mata dan mulutnya. Pria itu berdansa dan tertawa. Pria itu berdansa dan tertawa. Pria itu mempunyai hidung yang panjang. Pria itu mempunyai hidung yang panjang. Dia memegang tongkat di tangannya. Dia memegang tongkat di tangannya. Dia mengenakan syal di lehernya. Dia mengenakan syal di lehernya. Ini musim dingin dan cuacanya dingin. Ini musim dingin dan cuacanya dingin. Tangannya kuat. Tangannya kuat. Kakinya juga kuat. Kakinya juga kuat. Pria itu terbuat dari salju. Pria itu terbuat dari salju. Dia tidak mengenakan celana dan mantel. Dia tidak mengenakan celana dan mantel. Tapi pria itu tidak kedinginan. Tapi pria itu tidak kedinginan. Dia itu boneka salju. Dia itu boneka salju.